Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarrik wa nu'atim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asriil jamal wa manba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'di. Hadrotal muhtaramin, para kiai, para habaib, takmir masjid, dewan asatidz yang sangat saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat yang sangat kami hormati, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah masjid Baitul Mustaqim rahimakumullah. Sungguh begitu banyak ujian yang Allah berikan kepada kita untuk tabligh malam hari ini. Tadi malam selepas pengajian rutin di pondok, saya harus masuk UGD. Saya harus dirawat di rumah sakit karena sakit yang saya alami. Saat itu saya minta sama Allah. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Maka saya minta sama Allah, ya Allah, tidak ada satu gerak dan langkah pun yang luput dari aturanmu. Tidak ada sesuatu pun manusia bisa merencanakan kecuali engkau telah meridhoinya. Saya sering bilang sama anak-anak di dunia malam, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Sesakit apapun saya, kalau kemudian Allah mengendakinya, pasti saya bisa datang ke jimbaran. Tetapi sesehat apapun tubuh saya, ketika Allah tidak mengendaki, maka saya tidak akan bisa sampai ke jimbaran. Dokter mengatakan Gus Miftah harus istirahat di rumah sakit. Saya bilang dengan halus sama dokter, mohon maaf Pak Dokter, lebih baik saya meninggal di mimbar pengajian daripada saya meninggal di rumah sakit. Saya sampaikan kepada dokter, lebih baik jalan dakwah ini saya ambil karena ini adalah manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena saya meyakini jalan ini jalan yang mendapatkan ridho dari Allah. Dokter mengatakan ya sudah, tapi kalau Gus Miftah berangkat, tolong besok jangan puasa. Karena kebetulan saya aktivis puasa Dawud. Saya bilang sama dokter, mohon maaf Pak Dokter, saya tidak bisa meninggalkan puasa saya. Karena saya lebih baik mati dalam keadaan Dawud daripada dalam keadaan perut saya kenyang. Karena ini adalah ajaran Rasul saya. Tolong jangan pernah hentikan saya untuk puasa Dawud. Maka saya syukuri Pak, saya itu senang banget puasa Dawud. Termasuk bulan Ramadan saya juga Dawud Pak. Itu Ramadan Dawud namanya bukan Dawud Pak, tapi pokok. Maka atas izin Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, walaupun sakit saya harus menahannya karena saya ngeri di sini sudah 2 tahun kekurangan oksigen, oksigennya tidak bisa mengalir ke otak. Saya kehilangan keseimbangan kalau harus berdiri terlalu lama. Tapi saya meyakini ketika kemudian Allah mengizinkan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah? Janganlah bersedih hati dengan air hujan yang malam hari ini diturunkan oleh Allah. Yakinlah bahwa dinginnya air hujan malam hari ini insya Allah menjadi wasilah tolak balak besok panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian turunnya air hujan yang kita niat pengajian ini untuk dekat dengan Allah. Kita mengajarkan tabligh ini untuk kenal dengan Allah. Tapi begitu banyak orang yang mengadakan pengajian justru kehilangan Allah. Pengajian sudah direncanakan, Anggaran sudah dirapatkan, tanggal sudah ditentukan, panitia sudah persiapan. Begitu pengajian hujan, kadang-kadang panitianya sambat dan berkeluh kesah, waduh kok hujan. Begitu Anda mengatakan waduh kok hujan, disitulah kamu kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih berharga daripada tabligh ini. Banyak orang yang mengadakan tabligh pengajian, tabligh akbar, tapi lupa dengan Allah. Banyak orang yang tiap hari berbicara soal agama, tapi kehilangan Allah. Banyak orang yang menyibukkan diri dengan agamanya, tapi kehilangan Allah dalam hatinya. Termasuk orang-orang yang sedih ketika dikasih hajat hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini saya bergembira, saya bersuka cita. Turunnya air hujan ini tidak menyurutkan langkah Bapak Ibu untuk menghadiri tabligh ini. Insya Allah, desak-desakan dan sesaknya masjid ini malam hari ini merupakan gambaran sesaknya besok kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang saya malu kalau saya ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di Bali. Mereka yang begitu luar biasa membangun silaturahmi dengan kita. Kenapa kita sebagai umatnya Allah tidak bisa mencontoh itu? Yakinlah, seseorang itu mampu karena dimampukan oleh Allah. Seseorang itu bisa karena dibisakan oleh Allah. Kalau Allah mengatakan ya, orang sebalik mengatakan tidak, tetap Allah akan mengiyakan. Tapi sebaliknya, walaupun orang sebalik mengatakan iya, tapi Allah tidak, maka Allah lebih hebat daripada itu semua. Maka kita mengenal doa Allahumma la mani'a lima ataita wa la muhtiya lima manata. Kalau Allah mengatakan ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya, contohnya Sa'labah. Allah mampu menjadikan orang kaya jatuh miskin, contohnya Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja, contohnya Daud. Allah juga mampu menghinakan raja di raja, contohnya Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan, gadis belum pernah menikah, dia bisa hamil, contohnya siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama bapak-bapak, anak-anaknya tolong jangan ikut-ikutan Maria. Bahaya. Pak Kiai, anak saya kayak Maryam. Kenapa? Gak punya suami tapi mateng. Kalau itu tidak kayak Maryam, tapi duntal codol. Allah mampu melakukan itu. Maka hakikatnya apa? Manusia itu tidak bisa apa-apa, Allah itu bisa apa-apa. Allah itu maha segalanya, manusia maha selemah-lemahnya. Maka logika yang gampang kita ambil adalah manusia yang tidak bisa apa-apa tentunya harus minta tolong kepada dia yang bisa apa-apa. Kalau hari ini Bapak Ibu mau hadir ke majelis ini tidak punya mobil, apa yang Anda lakukan? Tentunya nebeng dengan mereka yang punya mobil. Tapi lucunya apa? Setiap kali urusan dunia kita biasa sambat dan perlu keresah dengan manusia, tapi urusan Allah kadang-kadang kita menyepelekannya. Saya kasih contoh. Kalau kemudian perut kita lapar, otomatis yang kita tuju rumah makan. Walaupun sampai rumah makan, belum tentu rumah makan itu ada yang kita cari. Pasti kita akan ditanya oleh pemiliknya, Bapak mau makan apa? Artinya apa? Rumah makan belum tahu apa yang mau kita makan. Begitu motor kita rusak, siapa yang kita tuju? Bengkel. Dan belum tentu motor itu bisa menyelesaikan masalah motor kita. Pak, motornya rusak apanya? Kalau badan kita sakit, kita masuk rumah sakit, pasti ditanya, Bapak sakit apa? Artinya apa? Rumah sakit belum tahu kita sakit apa sebelum kita matur kepada mereka. Tapi ada satu tempat yang kita tidak usah matur, yang kita tidak usah bilang, yang kita tidak harus berkata-kata, tapi dia tahu tujuan kita, dia tahu keinginan kita. Siapa? Allah. Tapi seringkali kita melupakannya, seringkali kita tidak menghiraukannya. Bahkan ketika Allah memanggil kita dengan bahasa sayangnya melalui suara muadzin dengan kalimat Allahu Akbar, apa jawaban kita? Zuhur, lagi beraktivitas, dengar adzan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa jawabannya? Adzan meneh. Adzan lagi. Kita menyepelekan Allah. Padahal dia bisa segalanya, kita tidak mampu untuk melakukan apapun. Saya sering kasih contoh. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya dokter, mohon maaf, guru itu seharusnya anaknya paling pintar. Kalau memang guru itu bisa, harusnya anaknya yang paling pintar. Kenapa? Karena guru itu tugasnya mencerdaskan dan memintarkan orang lain. Tapi nyatanya banyak anaknya yang guru yang goblok. Berarti apa? Guru gak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Karena polisi itu tugasnya mengamankan rumah orang lain. Tapi nyatanya banyak polisi yang rumahnya kemalingan. Berarti polisi tidak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa apa-apa, seharusnya banser ini anaknya paling banyak. Kenapa? kenapa? Karena push up-nya paling kenceng. Tapi kenyataannya banyak banser yang tidak punya anak, bahkan jomblo gak punya istri. Karena memang manusia itu bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi kenyataannya juga banyak dokter yang sakit, bahkan stroke. Anda tahu Pak, stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara senyum yang tidak simetris atau tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, gak ada yang ke kanan. Tolong Bapak jangan dicontohkan ya Pak. Nyatanya dokter juga sakit. Maka saya bilang, siapa bilang dokter itu pinter, dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang pasti ditanya, kalau pinter kenapa harus bertanya? Yang pinter itu cuma satu Pak, siapa? Dokter hewan. Tidak pernah ditanya, langsung disuntik. Gak ada sapi datang ditanya, sapi kamu sakit apa? Saya pernah berceramah seperti ini di kampus UGM sama fakultas kedokteran UGM. Dokternya marah, dia bilang sama saya, yang goblok itu orang Islam kiai. Kenapa? Jelas. Kenapa yang kentut silipnya, bokongnya, kok wudu yang dicuci mukanya? Apa alasannya, Ki? Saya jawab, iya dokter, kenapa kami umat Islam kalau kentut bokongnya, wudu yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya yang disuntik bokongnya? Kenapa matanya gak disuntik? Masuk Pak Imo. Orang itu kenapa yang kentut bokongnya wudu yang dicuci muka? Sebenarnya alasannya sederhana. Karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Maka kalau kita lagi pengajian, kalau kita kentut, tuh pasti begini, isin lah. Gak ada tuh, isin lah. Jadi manusia itu gak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa Pak, seharusnya kuli bangunan itu rumahnya yang paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan itu pekerjaannya membaguskan rumah orang lain. Tapi kenyataannya banyak kuli bangunan yang gak punya rumah. Orangnya juga ada ini. Ibu ketawa. Ini gak bisa apa-apa. Makanya memahami itu, kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam dia mengatakan, hei, arif nafsaka minat tadbir. Sudahlah, hidupnya gak usah kebanyakan ngatur. Kenapa? Karena hidup ini sudah ada yang ngatur. Manusia itu sangat dion dari aturan, kata orang Jawa. Kita hanya mengikuti aturan saja. Maka kalau semuanya kita mengikuti aturan secara proporsional, pasti semuanya indah dan bahagia. Hari ini saya sedang sering sibuk YouTube-an dengan saudara saya, Deddy Corbuzier. Dia orang Nasrani, saya orang Islam. Yang alhamdulillah setiap kali kita posting di internet selalu trending. Sebelumnya saya bilang soal Deddy Corbuzier trending. Hari ini kita berbicara soal Ahok. Alhamdulillah trending nomor 2. Trending nomor 2. Saya bilang, dia bilang sama saya begini, nah, saya kenal Gus Miftah, kenapa kok saya merasa Islam itu indah? Kemudian dia mengatakan, doakan ya Gus, saya OTW masuk Islam, katanya. Saya OTW masuk Islam. OTW itu artinya on the way, bukan OTW ojo takon bae. Akhirnya dia kemudian bilang, saya merasa Islam itu indah. Islam sangat menghargai perbedaan. Yang tadinya menurut saya Islam itu keras, Islam itu menakutkan. Ketika saya berbicara dengan Gus Miftah, ternyata Islam itu menyenangkan. Akhirnya dia kemudian mengatakan, I want to learn about Islam. Saya ingin belajar tentang Islam, just from two person. Hanya dari dua orang, dia bilang. Dari siapa, master? Saya bilang, from you and Cak Nun. Saya ingin belajar Islam dari Anda dan dari Cak Nun. Dia mengatakan apa? Dulunya saya merasa Islam itu menakutkan. Jadi begini Bapak Ibu, bapaknya Deddy Corbuzier itu seorang Katolik. Dia juga seorang Katolik. Ketika beliau sembahyangan di gereja, di gereja di Jakarta, sampai seringnya bapaknya itu berangkat ke gereja, bapaknya itu ada tempat parkir khusus untuk beliau, mobil beliau. Sampai satu ketika mau berangkat ke gereja, tempat parkir yang biasa digunakan oleh bapaknya beliau itu sudah ditempati oleh orang lain, sudah ada mobil lain. Akhirnya apa? Beliau harus parkir jauh dari gereja untuk menempatkan parkir mobil. Dan saat itu apa yang terjadi? Begitu beliau cari tempat parkir di kejauhan, saat itu bom meletus di daerah gereja itu. Meletus sekian banyak bom yang ada di situ, sehingga waktu itu banyak korban yang terjadi. Sehingga kemudian apa? Dia trauma dan dia mengatakan, ini jangan-jangan orang Islam itu radikal. Maka kemudian ketika berbicara dengan saya, ketika dia mengenal saya dari video yang heboh, 1 menit video di Bose Bali, itu ternyata merubah pandangan sekian juta orang di dunia. Saya mendapatkan undangan dari Belanda, dari Belanda. Satu keluarga pengen mualaf melalui saya. Itu hanya gara-gara nonton 1 menit video yang viral dari Bose Bali. Saya besok dapat undangan dari Amerika, dari komunitas dari Texas, Boston, dan New York. Mereka hanya gara-gara melihat 1 menit viral di Bali. Subhanallah. Ini aneh. Aneh gimana, Mister? Saya kemarin dapat wartawan dari Reuters. Dari Reuters itu dari UK, United Kingdom, dari Inggris. Dia mengatakan, ini aneh. Agama yang berkaitan dengan norma, agama yang berkaitan dengan etika, tapi bisa diterima di dunia malam, tapi bisa diterima di nightclub, tapi bisa diterima di tempat prostitusi, di tempat lokalisasi, diterima oleh anak-anak dunia malam, bahkan oleh PSK, oleh WTS, yang kata orang Surabaya bugenggen. Beli kalau di Surabaya namanya bugenggen, kalau di Jogja namanya londe. Kalau di Bali namanya apa, Pak? Sundel. Sundel. Saya ditanya, kenapa namanya londe? Iya, karena londe itu singkatan. Apa kepanjangannya? Bar ke londe lele. Sampai akhirnya kemarin saya dapat undangan dari Belanda. Saya masuk Belanda. Ternyata panitianya kurang ajar juga. Saya dikasih hotel. Ternyata hotel itu tempat Red District. Red District itu distrik merah, tempat lokalisasi yang ada di sana. Begitu saya datang, kayaknya bilang sama saya, Gus, kita mau lihat enggak matamu. Sudahlah cukup derita saya ngempet di Jogja, di Bali, jangan dibawa-bawa ke Belanda. Di sana itu macam-macam. Ini Gus kita harus tahu. Dan ternyata qadarullah, atas takdir Allah. Setiap kali saya diwawancarai sama wartawan, saya ditanya sama media, saya tidak pernah menyebut tempat-tempat tersebut dengan mengatakan ahli maksiat, tempat maksiat. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi dari dulu saya mengatakan Red District. Dan ternyata di Belanda memang ada namanya Red District. Ada lokalisasi di sana, bahkan ada live sex show. Hanya bayar 50 euro bisa nonton samodari. Langsung panitianya bilang, mau saya traktir Gus, subhanallah. Saya andilau antara dilema dan galau. Saya mau berangkat ke kiai, mau berangkat ke penasaran. Pelajarannya Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa kemudian ini menjadi menarik? Karena ini kelihatan Islam itu rahmatan lil alamin. Hari ini kita mereduksi pemahaman Islam rahmatan lil alamin dengan mengatakan rahmatan lil muslimin. Seolah-olah Islam itu hanya merupakan rahmat bagi orang Islam itu sendiri. Padahal Islam itu rahmat bagi seluruh sekalian alam. Maka dalam satu diskusi saya dengan Cak Nun MHN Najib, kita sama-sama sepakat. Walaupun ini bahasanya sangat rawan kalau kemudian dikonsumsi sama publik. Waktu itu saya punya pemikiran dengan Cak Nun. Munculnya khulafaur rasyidin dengan mengatakan amirul mukminin, dengan mengatakan pemimpin bagi orang iman, yang dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Saya mengatakan dengan Cak Nun, sebenarnya ini kurang pas menurut pemahaman nakal saya dengan Cak Nun. Kenapa Cak enggak pas? Karena apa? Islam itu hadir untuk alam. Maka seharusnya namanya bukan Amirul Mukminin tapi Amirul Alamin, Amirul Umam minimal, Amir bagi semua umat yang ada di dunia. Karena begitu mengatakan Amirul Mukminin berarti kepemimpinan itu terbatas hanya untuk orang mukmin. Artinya apa? Pemahaman rahmatan lil alamin, Islam itu harus hadir di semua wilayah. Hai Islam itu harus hadir di semua distrik. Islam tidak boleh baik hanya dengan orang Islam. Tetapi Islam harus baik dengan mereka yang tidak beragamakan Islam. Saya akan bicara kepada Ibrahim Abdullah. Ada nabi, seorang nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau dakwah dengan makanan. Jadi Nabi Ibrahim itu paling senang kemudian cari makanan, ngeraktir orang. Maka saya bilang sama istri saya di rumah, jangan sampai kemudian ada tamu datang kemudian mereka kita biarkan. Ingat, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib memuliakan tamunya. Wajib dimuliakan tamunya. Yang minimal akuah sajalah insyaallah. Enggak apa-apa. Aci, saya bilang sama istri, kalau punya wedang ya tamunya diwedangi. Kalau punya jarang ya tamunya dijarangi. Kalau punya gorengan jadi kasih wajannya. Ya kalau punya susu ya tamunya susoni. Bapak Ibrahim Agungullah, satu ketika Nabi Ibrahim itu masak enak. Semua hidangan itu ada. Ada ayam betutu lah, macam-macam. Begitu makanan itu tersedia, Nabi Ibrahim woro-woro. Pengumuman, siapapun yang mau makan silakan datang ke rumah saya. Akhirnya orang berbondong-bondong makan ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi lucunya apa, anehnya apa? Setiap kali mau masuk rumahnya Nabi Ibrahim ditanya dulu, kamu nyembah siapa? Orang datang, Ibrahim saya mau makan, ditanya, kamu nyembah siapa? Saya menyembah Tuhan sama dengan Tuhanmu Ibrahim. Saya sholat sebagaimana sholatmu. Ayo makan sama saya. Ada orang datang lagi, kamu nyembah siapa? Saya menyembah Tuhanmu wahai Ibrahim. Ayo makan. Ada lagi orang datang, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, saya tidak menyembah Tuhanmu. Tuhanku dan Tuhanmu berbeda. Ibadahku dan ibadahmu berbeda. Apa kata Ibrahim waktu itu? Mohon maaf, karena kamu tidak menyembah Tuhanmu, sholatmu berbeda dengan sholatku, maka kamu tidak boleh ikut makan bersamaku. Akhirnya orang ini pergi dengan kesedihan, tidak bisa makan di rumahnya Ibrahim alaihissalam. Begitu dia pergi, Allah menegur langsung Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, kenapa engkau biarkan dia pergi? Bahkan kau mengusirnya wahai Ibrahim. Sorry Tuhan, kenapa dia tidak saya ajak makan? Yo kan gaul Ibrahim. Kan Ibrahimnya habis ngaji di Bose. Saya aja makan, karena dia berbeda denganku. Dia tidak menyembah Tuhanku, dia tidak beribadah sesuai dengan ibadahku, dia tidak sembahyang sesuai dengan sembahyangku. Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, orang baik, orang jelek itu adalah hamba. Ibrahim, yang menyembah aku maupun tidak menyembah aku, semua adalah hamba. Dan semua orang, baik yang menyembah aku maupun tidak menyembah aku, setiap hari mereka aku berikan rezeki kepada mereka wahai Ibrahim. Setiap hari mereka aku kasih makan wahai Ibrahim, baik yang menyembah aku maupun tidak menyembah aku. Lah kamu Ibrahim, hanya ngasih makan sesekali kepada mereka, ngopo dadak kakean syarat? Kenapa kamu ngasih makan kepada mereka kayak nomor HP, syarat dan ketentuan berlaku Ibrahim? Akhirnya apa yang dilakukan Ibrahim? Ibrahim tertegur dengan teguran Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian orang ini dipanggil, "Pak, mohon maaf. Beli mohon maaf ke sini." Kenapa Ibrahim? Kamu ternyata boleh makan. Lu menurut siapa? Menurut Tuhanku kamu boleh makan walaupun kamu tidak menyembah Tuhan. Akhirnya orang ini mengatakan apa? Kok Gusti Allah muati anhim? Akhirnya dia menyatakan ikrar sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu rahimakumullah, konten dakwah itu tidak hanya untuk orang baik. Isi dakwah, substansi dakwah itu tidak hanya mengajak orang baik. Maka Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu. Yang diajak itu siapa? Mereka yang belum kenal Tuhan. Maka ketika saya diwawancarai wartawan dari Jerman, saya bilang, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal dengan Allah. Kalau saya apa, dakwah seperti ini enak. Seberapa besar maupun seberapa kecil pun, seminimalnya Anda kenal dengan Allah, Anda kenal dengan Rasulullah. Tapi kalau saya masuk ke dunia malam, banyak di antara mereka yang kehilangan Allah. Sampai satu saat saya tertegun gara-gara mereka menangis ketika mendengar bacaan saya sholat. Waktu itu saya mikir, ini lokalisasi, ini BTS. Kenapa mereka masih bisa menangis ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran? Berarti apa? Allah masih bertahta di dalam hatinya. Gak mungkin seseorang yang tidak punya Allah di dalam hatinya kemudian mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran menangis. Tidak mungkin. Hanya orang-orang yang punya Allah di dalam hatinya yang ketika Al-Quran dikumandangkan dia menangis. Begitu saya ngaji, mereka nangis. Maka saya meyakini mereka punya Allah. Maka sejak saat itu saya berkesimpulan bahwa mereka juga butuh kenal dengan Allah. Tetapi yang menjadi persoalan apa? Kita seringkali mengambil wilayahnya Tuhan. Kita seringkali mengambilnya domainnya Allah. Yang sebenarnya itu tugasnya Allah. Yang sebenarnya itu wilayahnya Allah. Kita ambil dengan cara apa? Menghakimi orang lain, ngejustifikasi orang lain, menganggap orang lain itu salah dan kita benar. Kita tidak pernah memberikan solusi, tapi kita sering menghakimi. Maka saya ingat betul ketika saya diwawancara sama iNews TV. Waktu itu ada orang Sekjen MUI mengatakan kepada saya, dakwah yang Anda lakukan itu memalukan. Kenapa? Karena dakwah di kalangan orang yang auratnya terbuka di tempat maksiat, di tempat alkohol dan lain sebagainya. Apa jawaban saya waktu itu? Mohon maaf Pak. Kalau yang dilakukan saya ini lebih memalukan. Lebih memalukan mana? Ketika MUI melihat hal yang seperti itu, dia tidak memberikan solusi apapun kepada mereka. Seminimal apapun, saya ada jalan untuk mereka. Apakah mereka tidak boleh mengenal Allah? Maka saya takjub dengan salah satu jamaah Cak Nun di Ma'ayah. Ada orang dari Bali. Saya lupa untuk minta nomor kontaknya dengan Cak Nun. Ada orang dari Bali. Setiap kali Ma'ayah di Jogja, di Pekalongan, di Semarang, di Surabaya, dia datang. Rambutnya sampai kaki digimbal. Badan